Mitra Bisnis, sebelum ini Quick Yanggi telah memaparkan di tengah kekacauan sistem politik serta ketatanegaraan seperti sekarang, pelaku usaha skala kecil atau sektor UKM sangat sulit untuk bisa survive. Mengingat pelaku UKM harus hidup dari hari ke hari, sehingga sedikit saja aturan main pemerintah mengalami perubahan akibat reaksi spontan dari para pemangku kebijakan, maka kondisi itu langsung mempengaruhi perputaran roda bisnis UKM. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Baik Pak Quick, jika kita melihat situasi kita seperti sekarang, tampaknya sektor UKM non-formal seperti pemberi kredit atau pinjaman uang yang punya peluang untuk berkembang ya Pak? Iya, rentenir kan, dengan bunga tinggi. Oleh karena dia ngitungnya harian, sehingga rentenya juga keluarnya cuma 1.000-2.000 per hari, tapi itu dihitung dalam persen berapa, bisa 30%. Lantas, seperti apa peluang UKM yang bergerak di kebutuhan primer, seperti pedagang sandang atau pangan? Iya, oleh karena gap transportasi begini jelek. Ini kan banyak orang yang beli di Mangga Dua lalu dijual di Bekasi itu sudah bisa untung. Door to door ditambah dengan kredit gitu. Itu bisa untung gitu. Nah, tapi kan itu kan kerja susah, untung sedikit, tetapi yang membeli itu yang sengsara juga kan. Memang betul sangat sengsara. Yang pasti konsumen mereka membeli secara kredit dengan uang hasil berhutang ya Pak? Persis itulah. Jadi karena dia membeli dengan kredit, lalu kreditnya diambil dari rentenir, bunganya tinggi sekali. Dan dia harus mengambil kredit oleh karena bertahan untuk hidup. Apakah harus dibayar? Harus pada tanggal jatuh di utang orang lain lagi gitu. Utang dari rentenir, utang dari tetangga gitu. Kalau sudah jatuh temponya, utang dari pihak lain lagi, gali lubang tutup lubang terus. Lantas seperti apa gambaran puncak atau limit dari siklus hutang-menghutang itu Pak Quick? Kalau kita tidak lihat di perkotaan, oleh karena di sini masih lumayan, itulah sebabnya urbanisasi luar biasa. Akan tetapi kalau kita lihat di pedesaan, piknya apa? Piknya mati. Mati kelaparan, mati sakit. Sakit tidak bisa berobat, mati itu banyak sekali. Artinya tidak kelihatan, tidak ada yang memberitakan. Demikian Quick Yanggi, saya Kiki Wijaya.